إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali dalam pembahasan kita tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala yang kita petik dari kitab Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Sebuah kitab yang begitu mulia, yang begitu agung, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaih rahmatullah. Dan alhamdulillah, di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa pembahasan. Yang pertama tentang keterangan bahwa surga itu sudah ada. Sudah ada surga tersebut. Sekarang ini sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, yang mereka mengatakan bahwa surga itu belum ada, belum diciptakan oleh Allah. Nanti pada hari kiamat barulah surga tersebut, neraka tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kalau Allah ciptakan surga sekarang ini, itu kan sia-sia jadinya, kosong tanpa berpenghuni. Itu pendapat yang semata-mata menggunakan logika belaka. Dibantah dan akan bertolak belakang dengan apa-apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang didapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang menerangkan bahwa surga dan neraka tersebut telah ada dan telah diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian pembahasan yang telah berlalu bersama kita juga adalah tentang penyebutan jumlah pintu-pintu surga. Subhanallah. Telah diterangkan bahwasanya pintu surga itu ada 8. Harus kita yakini. Karena itulah yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Bidaril Afrah. Yang pada kesempatan ini kita hanya membacakan mukhtasarnya saja, ringkasan yang dikarang oleh Dr. Ahmad Ibnu Uthman Al-Mazyad hafizahullah taala. Kata beliau, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, fi dzikri si'ati abwabiha. Kita akan masuk insyaallah taala tentang penyebutan luasnya pintu-pintu surga. Subhanallah. Ya. Berapa sih luas pintu surga tersebut? Akan diterangkan insyaallah taala. Kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Abdurrahman Ibnu Sakhar, demikian nama Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau masyhur dan terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, wudi'at baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qas'atun min tharid wa lahmin. Pernah di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan semangkuk roti yang dimasak dengan daging. Fatawna waladzira' wa kana ahabbasyati ilaihi. Maka ketika dihidangkan tersebut, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengambil bagian dari lengan kambing tersebut. Inilah bagian kambing yang paling digemari, paling disukai oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian apa itu? Lengan. Bagian dari lengan kambing itulah yang paling disenangi dan digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahasa nahsatan, kemudian Nabi gigit bagian dari lengan kambing tersebut. Waqala, kemudian beliau bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Thumma nahasa ukhra, kemudian beliau pun menggigit lagi bagian dari lengan kambing tersebut. Ya udah matang ya, udah disiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, kemudian beliau berkata lagi, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Falamma ra'a ashabahu la yas'alunahu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya, kok mereka ini enggak bertanya? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat, para sahabat hanya terdiam saja, tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yasalunahu, mereka enggak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabat, ala taquluna kaifa. Ya. Kok kalian enggak bertanya, wahai para sahabatku? Ya. Kok kalian enggak bertanya bagaimana sih ya Rasulullah hal tersebut akan terjadi? Bagaimana tuh bahwa engkau adalah pemimpin manusia pada hari kiamat? Qalu kaifa ya Rasulullah? Kemudian setelah ditegur oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah para sahabat tersebut bertanya kepada Nabi, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana sih kejadiannya pada hari kiamat tersebut sehingga engkau menjadi pemimpin manusia pada hari tersebut, pada hari kiamat tersebut ya Rasulullah? Subhanallah. Ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin fayusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar. Manusia semuanya berdiri menghadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendengarkan seorang penyeru dan mata-mata mereka terbelalak. Subhanallah. Tuh kengerian yang terjadi di padang mahsyar. Fadzakara hadits asy-syafa'ah bitulihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hadits syafa'ah secara lengkapnya. Ini hadis yang dikenal dengan hadis asy-syafa'ah. hadis tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah yang lebih dikenal dengan syafaatul uzma fil mauqif liqada'il fasl, syafaat uzma yang akan terjadi di padang mahsyar ketika manusia menunggu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, kengerian di hari tersebut, jemaah sekalian. Matahari didekatkan sejarak 1 mil, 1,65 kilometer. Saat sekarang ini kita berada, jarak kita antara matahari itu sekitar 149,5 juta kilometer. Caranya kita sekarang ini kira-kira demikian. Digenapkan aja 150 juta kilometer. Tapi toh kita masih butuh AC, masih butuh kipas angin. Subhanallah. Lah bagaimana nanti pada hari kiamat? Gimana? Ketika matahari tersebut didekatkan dengan kita sejarak 1 mil, 1,65 kilometer. Subhanallah. Kengerian yang tidak bisa kita bayangkan. Luar biasa dahsyatnya kejadian pada saat itu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya di saat itu, ini di dalam kitab ini itu langsung disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil sebagai pemimpin pada hari kiamat. Sebelumnya itu panjang kisahnya. Hadis syafaat ini panjang kisahnya, jemaah sekalian. Ketika itu manusia dikumpulkan sejak awal penciptaan dari Adam alaihis salam sampai kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengeri, semuanya ketakutan karena menunggu keputusan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut semuanya orang. Kengerian yang terjadi pada saat itu. Ya, mereka menanti. Maka terdengarlah ucapan dari sebagian manusia di saat itu. Mereka mengatakan, intaliqu bina ila Adam abil bashar. Mereka pun bergegas, ya, untuk bertemu Nabi Adam alaihis salam. Fayashfa'u lana ila rabbina falyaqdi bainana. Mereka ingin bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam, abul bashar, bapaknya manusia. Ya, mereka ingin meminta syafaat kepada Adam alaihis salam. Fayatuna Adam fayakulun, ya Adam anta abul bashar, khalaqakallah biyadi. Manusia pada saat itu pun kemudian bergegas menjumpai dan menemui Adam alaihis salam. Kemudian mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu dengan tangannya. Ya. Kemudian manusia mengatakan, ala tara ila maqad balagana, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Fashfa' lana inda rabbik hatta yurihana min makanina hadha. Tolong dong Adam alaihissalam, tolong kami. Mintalah syafaat kepada Allah Rabbul Alamin. Agar kemudian kami bisa merasakan ketenangan di tempat ini. Ngeri loh jamaah sekalian di padang mahsyar tersebut. Ya, ngeri. Kejadian pada saat itu. Kegoncangan yang terjadi saat itu adalah kegoncangan yang begitu dahsyat. Dan sering kita sebutkan bagaimana salah satu kengerian tersebut yang diucapkan dan diabadikan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhalladzina amanuttaqullah, wahai ya sekalian manusia, ya ayuhannasuttaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya kengerian yang terjadi pada hari kiamat tersebut adalah kengerian yang begitu dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha. Di saat itu, di hari kiamat tersebut, di padang mahsyar tersebut, engkau akan melihat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya dengan tegahnya melepaskan anaknya tersebut dari susuannya. Itu tidak akan kita jumpai di dunia ini. Sehebat apapun kejadian bencana di dunia, tidak ada seorang ibu yang rela untuk melepaskan anak dari susuannya karena saling cintanya kepada anaknya tersebut, bahkan rela mati bersama anaknya tersebut. Akan tetapi beda halnya dengan kengerian pada hari kiamat tersebut. Tega, ya mau apa lagi? Kengerian begitu dahsyat, ya. Dan ketika itu pula kata Allah Subhanahu wa taala, kau akan melihat seorang ibu wanita yang hamil mengeluarkan janin dari kandungannya. Subhanallah. Ngeri jemaah sekalian. Ngeri. Ya. Kemudian kembali kepada hadis syafaat tersebut, ketika manusia tersebut mendatangi Adam alaihissalam, meminta Adam agar memberikan syafaat mereka kepada Rabbnya agar keputusan Allah Subhanahu wa taala diberikan, ya, maka Adam mengatakan, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdab qablahu mithlahu. Minta uzur Adam alaihissalam kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Adam alaihissalam, sesungguhnya Rabbku di hari ini marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, subhanallah. Wa innahu nahani anis syajarah fa'asaituhu nafsi-nafsi idhabu ila ghairi. Dahulu aku dilarang untuk mendekati pohon, akan tetapi aku berbuat maksiat, aku melanggar larangan tersebut. Maka sekarang nafsi-nafsi ajalah sendiri-sendiri kita. Kalian selamatkan diri kalian sendiri-sendiri. Itulah yang terjadi pada hari kiamat, jemaah sekalian. Ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap hamba tersebut akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri. Enggak ada pengawal lagi pada hari kiamat. Orang-orang yang sombong dengan pengawalan yang ekstra ketat di dunia ini, demi Allah tidak akan memberikan kemanfaatan pada hari kiamat. Tidak ada lagi. Tidak ada. Ya. Kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, tidak ada lagi manfaatnya. Setiap hamba akan datang pada hari kiamat sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan perbuatannya. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Ya. Ya, itu yang harus kita jadikan pegangan bahwa kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri-sendiri di hadapan Allah. Ini membutuhkan kejujuran seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur kepada Allah, maka dialah yang akan berhasil dan selamat. Ya, enggak ada lagi yang mau bela kita, enggak ada lagi yang mau bantu kita, ya, pengawal-pengawal, asisten-asisten, enggak ada lagi di sana. Subhanallah. Kata Adam alaihi salam, "Idhabu ila ghairi." Pergi kalian, cari orang lain. Ya. Maka beliau Adam alaihissalam mengatakan, idhabu ila Nuh. Coba kalian pergi kepada Nuh. Fayatuna Nuhan fayakulun ya Nuh anta awalur rusul ila laut. Datang manusia tersebut menjumpai Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan, wahai Nuh alaihissalam, engkau adalah rasul pertama yang diutus di muka bumi. Ini dalil, keterangan yang sangat jelas dan gamblang yang menunjukkan bahwa rasul yang pertama tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam. Samakallahu abdan syakura. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gelar kepadamu sebagai hamba yang bersyukur. Isfa lana ila rabbik. Tolong dong berikan syafaat kepada kami, minta kepada Rabb engkau. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagana, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi dan keadaan kami sekarang ini, wahai Nuh alaihissalam. Fayaqulu lahum, maka Nuh alaihissalam mengatakan, inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yaqdab qablahu mithlah. Subhanallah, sama ucapannya Nabi Nuh alaihissalam dengan yang diucapkan oleh Adam alaihissalam. Sesungguhnya hari ini Rabbku marah dengan kemarahan yang begitu dahsyat. Wa innahu qad kanat li da'watun da'utu biha ala qaumi nafsi nafsi. Ya, aku pernah mendoakan kejelekan untuk kaumku, pelanggaran, ya, kesalahan yang dilakukan oleh Nuh alaihissalam, ya, tergelinciran sebagai manusia biasa, nafsi-nafsi, ya, sekarang urus diri masing-masing aja lah. Idhabu ila Ibrahim alaihissalam, coba kalian datang kepada Ibrahim alaihissalam, datang kalian. Fayatuna Ibrahim fayakul anta nabiyullah, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ard. Maka mereka pun datang lagi kepada Ibrahim alaihissalam. Manusia mengatakan, wahai Ibrahim, engkau adalah khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Isfa'lana ila rabbik, ya, tolong berikan, ya, kepada, tolong berikan, ya, dan mintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Lihat dong keadaan kami sekarang ini. Sama juga Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Rabbku di hari ini marah, ya, dengan kemarahan yang sangat, ya. Wa dzakara kadzabatihi nafsi-nafsi. Kemudian Ibrahim mengucapkan, ya, kebohongan yang pernah dia ucapkan, walaupun itu dalam rangka untuk kebaikan, tapi dia akui itu. Subhanallah. Ya. Kemudian kata Ibrahim, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, selamatkan jiwa-jiwa kalian sendiri-sendiri, idhabu ila ghairi. Maka mereka pun pergi lagi menjumpai Musa alaihissalam, sampai kepada Isa alaihissalam. Ya, sampai kepada Isa. Terakhir kepada Isa. Kata manusia, ya Isa anta Rasulullah, wahai Isa engkau adalah Rasulullah. Wa kallamtan nas fil mahdi, engkau dulu bisa berbicara dengan manusia dalam keadaan kamu masih bayi. Subhanallah. Ini salah satu, ya, bayi yang bisa ngomong. Ya, di antaranya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun alaihissalam, ya, menyatakan udhurnya, enggak mampu untuk memberikan syafaat tersebut. Ya, maka mereka pun mendatangi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Enggak bisa semua nabi-nabi yang didatangi tersebut enggak bisa memberikan syafaat di padang mahsyar tersebut. Maka mereka pun pergi bergegas menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, wahai Muhammad, engkau adalah rasul utusan Allah, penutup para nabi. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik." Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fihi. Tolong berikan dan mohonkan syafaat kepada Rabb engkau. Ya, lihatlah bagaimana keadaan kami. Ya. Kemudian disebutkanlah ini jamaah sekalian, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ataukah dalam kitab Mukhtasar ini. Ya, itu saya bacakan secara lengkapnya, panjang tuh hadis syafaat tuh, panjang tadi. Subhanallah. Kemudian kata beliau, fa antaliqu fa ati tahta al-'arsy fa aqa'u sajidan li rabbi. Maka aku pun datang di bawah arsy Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqa'u sajidan li rabbi. Kemudian aku sujud kepada Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Wasal tu'tah, minta kamu, apa yang kamu minta, niscaya engkau akan diberikan. Isfa' tusyafa', dan berikan syafaat, sungguh syafaatmu akan diterima. Subhanallah. Ini lagi-lagi menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari kalangan para nabi. Subhanallah. Ya, bersyukur kita jemaah sekalian dipilihkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di surganya kelak. Nah, kemudian kata beliau, fayuqimuni rabbul alamin maqaman lam yuqimhu ahadan qabli walan yuqimahu ahadan ba'di. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menempatkanku di tempat yang belum pernah ditempati oleh seorang pun sebelumku. Subhanallah. Tempat istimewa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tempat tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ditempati oleh siapapun setelahku, khusus untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yeah. Fa'akul, maka aku berkata kepada Rabbku, ya Rabbi ummati ummati. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rabbku, umatku, umatku. Lihat tuh, bagaimana bentuk dan besarnya kasih sayang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di kejadian yang begitu mengerikan, bahkan para nabi pun mengatakan nafsi-nafsi sendiri-sendiri sekarang ini. Lihat, di keadaan yang begitu genting dan menakutkan, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mengingat umatnya. Ya Rabbi ummati ummati. Wahai Rabbku umatku umatku. Maka merugi jemaah sekalian, merugi sekali. Orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak mau, masih enggan untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itu betul-betul kerugian yang nyata. Lihat, ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, kecuali itu semuanya adalah kebaikan untuk kita selaku umatnya. Tidak ada keburukan yang telah di peringatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali itu pasti dan pasti akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan dunia dan akhirat. Makanya beruntung kita ketika diberikan hidayah untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita. Beruntung kita jemaah sekalian ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian hati kita lapang plong untuk menerima segala yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah membenturkan dengan akal pikirannya kita yang terbatas. Jangan benturkan dan halangi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan perasaannya kita dan apa yang diucapkan oleh manusia. Demi Allah, manusia tidak akan membantu kita jemaah sekalian. Justru keselamatan tersebut adalah tak kalah seorang hamba berpegang teguh dengan apa yang telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku. Fayaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun membalas ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad adakhil min ummatik man la hisaba alaihim min abwabil aiman. Wahai Muhammad, masukkan umat kamu, ya, yang tidak dihisab melalui pintu aiman, pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Subhanallah. Pintu aiman itu adalah pintu yang diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Subhanallah. Kan pada pertemuan yang sebelumnya pun telah kita uraikan. Ya, dari 8 pintu-pintu tersebut ada pintu Royan, pintu yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Selain menjaga puasa wajibnya, puasa Ramadannya, dia pun senantiasa memperbanyak puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya, puasa Daudnya, ataukah puasa-puasa sunnah yang lainnya. Subhanallah. Untuk orang-orang yang rajin puasa tersebut telah diperuntukkan untuk mereka khusus satu pintu, pintu Royan. Subhanallah. Beruntung. Ya. Wahum syuraka'un nas fi masiwa dzalika minal abwab. Orang-orang yang masuk dalam pintu aiman tersebut akan berkumpul dengan manusia yang lainnya dari pintu-pintu yang lain. Berkumpul mereka nantinya, berjumpa mereka. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih inama baina misra'aini min masari'il jannah lakuma baina Makkah wa Hajar. Subhanallah. Ini intinya ini. Ya. Tentang luasnya pintu-pintu surga tersebut. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku, jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, demi Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya jarak antara dua pintu surga tersebut, ya, sejarak Mekah dan Hajar. Itu diterangkan antara Mekah dan Hajar, ya, itu salah satu daerah di Bahrain kalau enggak salah. Ya, itu jaraknya sekitar apa? 1160 km. Subhanallah. Jarak satu pintu surga ke pintu yang lainnya berapa jemaah sekalian? 1160 km. Ya subhanallah. Betapa ruginya kita. Ya, betapa ruginya kita. Kalau luas surga yang demikian itu, jarak pintunya saja, belum luas surganya, jarak pintunya saja 1160 km, kurang lebih lah, antara Mekah dan Hajar. Betapa ruginya jemaah sekalian, na'udzubillah, kalau kita enggak termasuk dari salah satu penghuni surga tersebut. Subhanallah. Kayaknya terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aw Hajar wa Makkah, wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lainnya, lakuma baina Makkah wa Hajar au kama baina Makkah wa Busra, muttafaqun ala sihatihi. Ataukah kira-kira jarak antara dua pintu surga tersebut, antara Makkah dengan Busra? Makkah dengan Busra itu jaraknya 1250 km, ya kurang lebih lah. Subhanallah. La ilaha illallah. 1250 km jarak antara satu pintu ke pintu yang lainnya. Ada berapa pintu jemaah sekalian? 8 pintu. Ya, surga itu 8 pintu. Kalau neraka 7 pintu. Ya, jarak antara satu pintu ke pintu yang berikutnya, jaraknya antara Mekah dengan Hajar ataukah Mekah dengan Busra, ya, antara 1160 sampai 1250 km. Ya subhanallah. Wa an Hakim ibn Muawiyah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Hakim ibn Muawiyah, dari bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum muwaffawna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian itu wahai umat Islam adalah penyempurna 70 umat, dan kalianlah yang paling bagus dari umat tersebut, dan kalianlah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terakhir tapi dialah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, umat yang terakhir tapi merupakan umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina aman. Dan sesungguhnya jarak di antara dua pintu surga tersebut adalah perjalanan selama 40 tahun. Wala ya'tiyanna 'alaihi yawmun wa lahu kadhirun, dan akan datang tiba suatu saat nanti, ya, surga tersebut ya dipenuhi oleh penduduknya. Subhanallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jamaah sekalian sebagai salah satu dari penduduk surga tersebut. Dan insyaallah taala jamaah sekalian, esok hari insyaallah taala kita akan masuk ke bab atau ke pembahasan yang berikutnya, fi sifati abwabiha wa anha dzatu hilaqin. Kita akan masuk dalam pembahasan ciri-ciri pintu surga. Gimana sih bentuknya pintu surga tersebut? Kan kita terangkan di pertemuan esok hari insyaallah taala. Demikian pula akan kita terangkan tentang miftahul jannah. Kunci surga itu apa? Ya, akan bertemu insyaallah besok. Ya, ini yang bisa kita paparkan jamaah sekalian. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilafan, kekeliruan murni dari pribadi saya sendiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.